menjadi bintang yang bersinar terang, selalu menerangi hatimu yang sepi. Ku ingin menjadi mimpi yang temani tidurmu, memberikan kedamaian di setiap waktu. Ku ingin seperti hujan yang selalu membasahi hatimu yang gelisah dengan kesejukan. Ku ingin seperti pelangi yang penuh warna-warni, warnai hidupku dengan laguku. Menjadi bintang yang bersinar terang, selalu menerangi hatimu yang sepi. Ku ingin menjadi mimpi yang temani tidurmu, memberikan kedamaian di setiap waktu. Ku ingin seperti hujan selalu membasahi hatimu yang gelisah dengan kesejukan. Ku ingin seperti pelangi penuh warna-warni, warnai hidupmu dengan laguku. Meski mungkin sederhana, kuah rasa menjadi indah. Kuah rasa yang ku beri tak seharu melati. Bila ku mulai menjauh, pegang erat sayapku. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah biarkan. Meski mungkin sederhana, sadarkan semua langkahku. Bila ku merasa hancur, coba terus.